selawat baru main. Kan aku kaget. Ini wajah para jomblo ini ya. Kalian ditinggal rapi tapi kalimatnya saya ganti. Kemarin via Valen manggung di Jogja nyari Gus Miftah konsultasi. Akhirnya saya nasihati. Dia diprotes sama orang-orang yang tidak paham gara-gara nyanyi lagu Din Assalam tapi pakai pakaian seksi. Orang-orang marah, kurang ajar via Valen solawatan pakai baju seksi. Saya bilang sejak kapan Din Assalam itu solawat? Itu qasidah Arab bukan solawat. Jadi tidak semua qasidah Arab itu solawat. Din Assalam itu artinya lagu perdamaian, agama perdamaian bukan solawat. Jadi walaupun via Valen pakaiannya seksi, nyanyi itu nggak apa-apa. Itu dinyanyikan di kamar mandi juga nggak apa-apa, bukan solawat kok. Adik-adik di kamar mandi, ke toilet, nyanyi lagu itu nggak apa-apa. Lahatil madafi masa. Ternyata setelah saya tahu via Valen, ternyata via Valen beda keyakinan dengan saya. Kenapa? Saya yakin mau dengan dia, dia yakin juga mau dengan saya. Sama dengan Kiki dengan bapaknya. Beda pemikiran. Kiki mikir banyak, banyak mikir saya. Iya. Akhirnya apa? Nah, tak lanjutin lagunya apa-apa. Jangan dirikan, tapi ini. Ikuti awas. Namamu siapa? Iqbal, Iqbal Ikhmah. Apa itu Ikhmah? Itemnya Masya Allah. Hatiku rasa niloro nyawang konco atau karo agomo. Melihat teman jauh dari agama. Randui toto kromo, gak punya tata krama. Qur'ane rati woco, Qur'ane gak dibaca. Solate yo ditinggal no. Opo iki wis jamane. Apa ini zamannya? Cah-cah enom kelangan akhlake. Anak muda kehilangan akhlaknya. Wong tua diseneni, orang tua dimarahi. Guru yo dikepui, guru dipukuli. Ayo sini kita ngaji. Nanti dulu, selawat. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana mamada. Ya wasia karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimin hu'a'u'e. Yang teriaknya banter, saya doakan mudah-mudahan pulang dapat suami kiai. Yang tidak teriak dapat suami kibli. Hidup kibli. Mau saya ambil videonya, besok mau saya posting di Instagramnya Gus Miftah. Khusus kibli saya ambil, masuk patroli. Kibli patroli. Dia yang bandar. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Tidur itu gampang apa susah? Gampang. Tapi nyatanya begitu banyak orang gak bisa tidur. Di atas ranjang, kasurnya tebel, selimutnya hangat. Baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi banyak orang yang matanya tidak terpejam. Betul? Kenapa? Karena Allah gak mengizinkan matanya terpejam. Tapi heran saya bapak-bapak di Bandung. Kalau di atas ranjang baca doa, matanya enggak tidur-tidur. Tetapi kalau mendengarkan khotbah Jumat, enggak baca doa, matanya tidur. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Kok itu khotbahnya teriak-teriak, ya masyiral muslimin, jamaahnya. Makanya kalau malam hari ini Gus minta ngaji, Anda ngantuk, gak apa-apa. Aku ngaji, kamu tidur, gak apa-apa. Cuman saya ingat apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali. An-naumu akul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, Anda tidur, berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Ingat nak, secantik-cantiknya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Yang cantik saja ngantuk kelihatan jelek, apalagi yang merongos ngantuk. Kamu yang merongos santai saja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Saya paling terganggu kalau lihat cewek, di giginya ada bekelnya, ada kawatnya. Ini pasti cewek paling pelit sedunia. Kenapa? Karena giginya saja dipagari, apalagi yang lain. Apa bedanya cewek sekarang dengan orang zaman dulu? Kalau orang zaman dulu, apa kawat balon besi. Kalau cewek sekarang, mohon maaf, gigi kawat untuk selfie. Iya. Kebayang gak sih, kalau punya istri, istrinya giginya pakai kawat, suaminya mencium, masya Allah, habis giginya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian ketika kita sudah berpasrah sama Allah, Allah yang menyelesaikan semua urusan kita. Maka tadi di dalam saya bilang, manusia itu gak usah mengandalkan kekuatannya. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu hanya dikasih sebagian kecil dari kekuatan Allah. Kalau Allah berkehendak, Dia cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakun lahu kun. Yang teriaknya paling kenceng, saya doakan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak teriak pulang hamil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kenapa kamu lihat Ipli? Iya. Apapun masalahmu, apapun problem yang kamu hadapi, rasanya ringan. Kenapa? Karena Allah yang ngatur. Saya masih ingat betul, saya dulu itu menikah karena kepepet. Kurang ajar, pasti istrinya hamil duluan, kurang ajar. Ya enggak mungkin kiai hamil duluan. Emang aku codot. Gus Miftah dulu itu pengen menikah umur 25 tahun. Tapi akhirnya kepepet umur 24 tahun sudah menikah. Jadi saya gak suka dengan orang-orang yang mengatakan kalau beda dengan Rasulullah itu bid'ah. Kalau semuanya harus sama dengan Rasulullah, hari ini kalau ada cowok 20 ekor unta, satu unta itu harganya berapa? 20 juta. Kali 20 ekor berarti maskapainya berapa? 400 juta. Kalau hari ini orang bilang kita harus sama dengan Rasulullah, mas kawinmu berapa? Saya dulu nikah dengan istri saya, mas kawinnya apa? 20 ekor kutu. Akhirnya apa? Begitu saya melamar calon istri saya, Gus minta istrinya berapa? Baru satu. Masalah buat lo. Nambah apa enggak Gus? Nunggu takdir. Karena saya enggak pernah tahu dengan takdir saya. Nanti saya bilang tidak, ternyata saya menikah, saya dihujat oleh jamaah. Kalau saya bilang iya, kok enggak nikah lagi, dikira bohong. Maka tergantung takdir saya. Kalau ada takdir saya menikah lagi, saya menikah lagi. Kalau saya tidak ditakdirkan menikah lagi, maka saya menciptakan takdir saya sendiri. Ibu, cewek itu makmum, istri itu makmum, suami itu imam. Ingat. Dan sebagai makmum Anda harus tahu, imam yang baik adalah imam yang diikuti oleh banyak makmum. Saya mau tanya, kalau sholat jamaah imamnya satu, makmumnya satu, sama imamnya satu, makmumnya empat, lebih bagus mana? Makmumnya empat, betul? Berarti seorang laki-laki semakin banyak makmumnya semakin baik. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Berarti apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju mas-masnya? Setuju. Nah, supaya suamimu tidak menikah lagi, saya kasih lagi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Saya mau tanya dulu, setuju ibu-ibu? Mohon bapak-bapak dan aa-aa dicatat, ibu-ibu dan bapak setuju dengan lagu saya. Karena setuju, saya teruskan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Tadi kamu bilang apa? Setuju. Maka saya kasih syarat suamimu supaya tidak menikah lagi. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Ingat, bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon tuh. Kata Kipi, yes. Silakan Kipi mudah-mudahan segera menikah. Amin. Dengan siapa? Janda anak 15. Nanti Gus kita kasih amalannya. Bubur itu tuh bubur sangkar. Akhirnya calon mertua saya bilang, kamu udah bekerja? Belum. Ede saya. Kamu sudah punya gaji? Belum. Apa jawaban calon mertua saya? Kalau kamu belum punya pekerjaan, kamu belum punya gaji. Besok anak istri kamu masih kasih makan apaan tuh? Kok ngeyel lah. Tapi kalau gak diterima, kok cakep. Akhirnya mertua saya andilau antara dilema dan galau. Awal-awal pernikahan saya meyakini asyaku fi rizki asyaku fi razik wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anak saya umur 2 tahun, Bu. Saya tidak kuat membelikan anak saya susu. Padahal anak saya waktu umur 2 tahun kencang-kencang yang minum susu. Sehingga apa yang terjadi? Setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Kalau Allah ingin merubah nasib sebuah kaum, gampang. Tinggal mengadakan kun fayakun. Semuanya berjalan dengan indah. Semuanya berjalan dengan indah. Kenapa? Karena saya selalu melibatkan Allah dalam semua urusan saya. Begitu kemarin video Gus Miftah sholawatan di kafe dengan anak-anak yang seksi viral, saya dihujat semua orang dengan mengatakan Miftah itu kafir, Miftah itu dajjal, penjual agama, dan lain sebagainya. Saya diwawancara sama Orde Sebab, Gus Miftah marah gak? Dibilang dajjal. Enggak. Kenapa Gus? Emangnya ada dajjal ganteng? Enggak ada. Dajjal itu minimal kayak Kipli. Kang, dompetnya bawa sini. Kipli mau dompetnya bawa sini. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada anak saya kasih uang 100 ribu, pulangnya setruk. Enggak, santai. Langsung dibuang. Enggak, beli santai saja. Kimri tahu, setruk itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Karena senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Tolong Kipri dicontohkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi manusia, nak. Tidak mustahil bagi Allah. Tidak mungkin bagi manusia, nak. Mungkin bagi Allah. Mission impossible bagi manusia. Tidak ada yang impossible bagi Allah. Coba kita lihat dalam sejarah. Allah mampu buk menjadikan orang miskin langsung kaya. Siapa contohnya? Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya raya jatuh miskin. Siapa bu? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Daud. Perang menangkan Raja Jalut. Akhirnya Daud mendapatkan separuh kerajaannya. Allah juga mampu menghinakan raja di raja jatuh terhina. Siapa? Fir'aun. Fir'aun. Allah juga mampu menjadikan seorang perawan ting-ting gadis belum pernah menikah, tidak pernah pacaran, langsung hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu di Bandung, anakmu gak usah ikut-ikutan Maryam. Bahaya. Malah nanti lapor sama Pak Kiai Tata. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa gak punya suami tapi hamil? Hati-hati, itu namanya dimakan codot. Siapa codotnya? Kipri. Ya gak apa-apa, kan sudah 100 ribu. Musa diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan Fir'aun. Saya mau tanya, lebih kuat Fir'aun apa kuat Musa? Dijawab. Lebih hebat Fir'aun atau Musa? Salah, Fir'aun. Yang bilang kirain Kipli, ini janda 50 tahun. Calon istrinya Kipli. Kalau Kipli menikah dengan janda 50 tahun, yang mati jandanya apa Kiplinya? Kiplinya. Kenapa? Karena keracunan. Ibunya kurang ajar, Pak Yai. Keracunan apa? Susu kadar luar sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu Musa diperintahkan oleh Allah berperang dengan Fir'aun, lebih kuatan Fir'aun. Fir'aun itu raja di raja, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tapi Musa berani, kenapa? Begitu Musa berhadapan dengan Fir'aun di pinggir lautan, pilihannya cuma dua. Dia lari masuk lautan, pulang dimakan sama Fir'aun. Tapi apa perbedaan Musa dengan Fir'aun? Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa jadi Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, dia merasa punya Tuhan. Fir'aun itu merasa jadi Tuhan. Bahkan Fir'aun itu, mohon maaf, hidupnya selalu dibuat enak sama Allah. Seneng terus, gak pernah susah. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Jadi kalau ada orang Bandung kadang-kadang punya duit, kadang-kadang punya utang, lumrah. Saya malah curiga kalau ada orang Bandung punya duit-duit terus gak pernah punya utang. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Fir'aun itu gak pernah makan kemudian giginya apa? Sililitan itu bahasa sininya apa? Gaya? Apa? Ada kotoran di gigi namanya apa? Nyelap. Nyelap. Kalau nyelap itu tempat saya masuk air, nyelap gitu. Nyelap. Fir'aun itu giginya gak pernah nyelap. Gara-gara apa? Dulu pernah Fir'aun itu nyelap, dia marah-marah. Nyelap. Saya itu susah ngomong Sunda ya. Saya biasanya dikit-dikit kaki itu kadungnya. Saya menutup dinyaknya. Cicima ulatan ya. Saya kecima disuruh ben. Susah ya ngomong Sunda. Padahal ada orang apa main ke kota Bandung. Begitu masuk kota Bandung, nginjak kotoran. Orang ngapaknya bilang, "Tai ini siapa, Dek?" Kotorannya siapa ini? Orang Bandung bilang, "Iya, mah tai nak urang." Orang ngapaknya marah-marah, "Kurang ajar, tai ini orang gede ge sih, ya." Masa tai ini orang gede banget. Akhirnya apa? Begitu Fir'aun marah-marah gara-gara giginya nyelap, Allah mengutus malaikat untuk membersihkan giginya Fir'aun supaya Fir'aun tidak nyelap. Malaikatnya tanya sama Allah, "Allah, kenapa saya harus membersihkan giginya Fir'aun?" Apa jawaban Allah? "Masa Fir'aun ngaku Tuhan kok giginya nyelap?" Jadi Fir'aun itu luar biasa. Fir'aun itu kalau kehujanan, yang filat bukan hidungnya tapi air hujannya. Fir'aun dilawan. Fir'aun itu kalau makan sambel, yang mules bukan perutnya tapi sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Akhirnya apa? Begitu Musa sama Fir'aun berhadapan-hadapan, sekuat-kuatnya Fir'aun dia merasa dari Tuhan, tapi selemah-lemahnya Musa dia merasa punya Tuhan. Dan akhirnya mohon maaf adik-adik, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Fir'aun apa Musa? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Selama hatimu ada Allah, maka Allah akan sayang sama kalian. Maka saya bilang sama Bapak WTS, Bapak PSK, "Nah, cukup bodimu yang bermaksiat, tapi jangan sampai hatimu ikut-ikutan bermaksiat." Artinya apa? Jangan pernah kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Maka mereka pagi-pagi telepon saya, "Abah, saya baru pulang kerja, saya mau sholat subuh, tolong ajari saya mandi junub." Wow. Godaan saya ngaji itu besar, Bu. Kalau saya ngaji di lokalisasi, begitu saya pulang ke kamarnya mbak-mbak, langsung mereka bilang, "Mari Gus, mampir." Ya Allah. Saya juga gelisah galau merana. Saya mau mampir, kok kiai gak mampir, kok pengen. Kalau mampir saya takut, Bu. Takut apa itu kan dosa. Beda kalau kipli, Bu. Beda. Gak diperkosa, minta dulu. Saya bilang sama mereka, jangan pernah kehilangan Allah di dalam hatimu. Dan saya yakin mereka punya Allah. Buktinya apa? Ya ini, saya dulu masuk ke pagi itu. Awalnya, setiap malam Jumat, Gus minta pagi ini malam apa ini? Oh, malam Jumat. Ya, saya besok khotbah Jumat di Jakarta, benar Jumat. Malam cuma kayak gini, saya pakai sarung, saya pakai baju koko, saya pakai kopiah, saya masuk ke lokalisasi. Di Sarkem itu, kalau dulu di Bandung namanya Sarkem ya. Di Sarkem itu ada musola, namanya MTS, Musola Tengah Sarkem. Setiap malam Jumat saya sholat di situ. Dan Anda tahu, malam Jumat ke-7 ada 5 PSK yang membuntuti saya dari belakang. Padahal waktu itu saya masih hujanan. Saya langsung keringat dingin keluar. Saya membayangkan, jangan-jangan terjadi hal-hal yang diinginkan. Begitu saya sholat, Allahu Akbar. Mbak-mbak PSK-nya semuanya di belakang saya duduk dengan pakaiannya dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. You can see. Namanya SKS. Apa itu silitnya keluar sedikit? Begitu saya sholat, mbak-mbak PSK ini mendengarkan bacaan sholat saya. Begitu saya didengarkan bacaannya, yang biasa saya baca pelan, saya baca keras. Dan Anda tahu, PSK itu mendengarkan bacaan orang sholat, semuanya menangis. Berarti apa? Di dalam hatinya ada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Buktinya mereka menangis. Saya masih ingat betul surat yang saya baca, surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid ذلي ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Yang jawab Allahnya kenceng, rezekinya lancar. Yang kenceng dong. Aku tahu kamu terpesona dengan kegantengan itu. Yang kenceng. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila, inna sanulqi 'alayka qawlan tsaqila. Bau mulutnya nangis. PSK dengan orang ngaji nangis, subhanallah. Berarti apa? Di dalam hatinya ada Allah. Begitu rakaat kedua, bacaan saya lanjutkan, gantian Gus Miftah yang menangis. Kenapa? Apakah Gus Miftah ingat dosa? Enggak, gengsi. Gimana PSK saja nangis, masa aku enggak? Kita teruskan lanjutan ayat ini, luar biasa. Coba, mudah-mudahan hati kita termasuk Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Hati yang seperti apa? Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Jangan kayak ibu dengar azan malah susah. Lagi di toko jaga warung dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Azan lagi. Diteruskan ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai al-laili wa nisfahu wa sulusah. Loh. Semangat amat loh. Wa nisfahu wa sulusah wa ta'ifatun minal ladhi ma'af. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Alima an lam tusuu fataba 'alaykum. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Air mata saya meleleh. Mereka nangis semakin kencang. Ini PSK orang yang dianggap bermaksiat tapi hatinya masih ada Allah. Saya ngiri dengan mereka ya Allah. Sementara kita yang normal tidak pernah menjadi PSK, mendengar orang ngaji kadang-kadang tidak pernah kita dengarkan. Kita malah sibuk dengan HP kita, dengan medsos kita, dengan Instagram kita. Sementara dia yang PSK ternyata menangis. Tuh. Hati-hati. Kita ada Instagram. Sudah Instagraman, terus kita nggak di follow, gimana sih? Aku di follow dong. Apa terusan ayat ini? Aliman saya kunu minkum marado wa akharuna yudribuna bil ardi yabtaghuna min fadlillah. Tolong Bapak Ibu adik-adik lihat akhir ayat ini. Bagaimana kemudian Allah sayang banget dengan kita? Faqra'u ma tayassara min wa qimus salata wa atuz zakata wa qridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa azma ajra. Apa kata Allah? Wa astaghfirullah. Dong. Wastaghfirullah. PR walaupun seorang PSK. Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu. Coba saya pesan. Kalau melihat orang bermaksiat, jangan pernah kalian hakimi, tapi doakan mereka. Kalau kalian malam hari melihat orang yang bermaksiat, jangan ketika kamu ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu mereka sudah bertobat, sementara mata kita tidak melihat. Betul? Ya. Saya bilang sama mereka, nah, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya dengan Allah, amalannya apa? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yuk, untuk menutup sesi Gusmitah, kita tutup dengan doa ini sama-sama. Tangannya diangkat, minta sama Allah. Apapun masalah kalian akan diselesaikan oleh Allah. Apapun problem yang kalian hadapi, Allah sebagai satu-satunya solusi. Apapun masalah adik-adik, mintalah kepada Allah. Maka Allah akan memberikan jawaban kepada semua pertanyaanmu. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan ridha Allah untuk kita semuanya. Hasbi Rabbi Jalla suamimu. Wahai para suami yang kau dititipi istri oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu mintakan sama Allah supaya Allah membaikkan istri-istrimu. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalla Hasbi Rabbi. la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.